hukum kafaroh dan lain sebagainya yang terkait dengan puasa. Begitu juga zakat, misalnya dia punya harta, ya, dia juga wajib untuk mempelajarinya. Dan begitu seterusnya, harus dipelajari dengan bertahap, sesuaikan mana yang paling dibutuhkan dan diperlukan oleh seorang wanita muslimah. Bagaimana kiat kita agar menjadi da'iyah di lingkungan tempat tinggal kita atau tetangga kita? Kiat kita agar menjadi da'iyah di lingkungan kita atau tetangga kita, yang penting belajar dahulu. Pahami dengan benar din ini. Tidak mesti harus paham seperti gurunya atau seperti seorang ulama. Kalau memang bisa, bagus. Tetapi untuk berdakwah, dakwah ini tentu mempunyai bidang-bidang dan tingkatan-tingkatan. Ya. Dakwah-dakwah fardiyah yang sifatnya bersifat individu, itu bisa kita lakukan kepada tetangga-tetangga kita, sesama wanita muslimah. Mungkin dengan mengunjunginya, selain menjalankan hak tetangga untuk dikunjungi berziarah, kita bisa mendakwahinya dengan mengajaknya mengaji, menasehatinya, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Tetapi yang jelas, hendaklah apa yang akan kita dakwahi itu betul-betul kita pelajari dengan benar dan kita pahami. Allahu a'lam. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa hafal poin-poin penting dari ilmu? Hendaklah wanita berusaha memilah dan memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Hendaklah memilah dan memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Pilih waktu-waktu yang kosong, misalnya ketika anak sedang tidur, ya, menjelang tidur misalnya, waktu-waktu kosong, dan tidak mesti tiap hari. Baca, sering dibaca, sering dihafal, ya, diingat-ingat. Kemudian didiskusikan dengan suami, sehingga memudahkan untuk mengingatnya. Kemudian yang terpenting, memang setiap orang berbeda kemampuannya dalam mengingat. Ada yang cepat hafal, ada yang sudah menghafal-hafal, tidak hafal-hafal. Ya, bersabar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi karunia hafalan yang kuat. Berdoa kepada Allah. Saya sudah berusaha menuntut ilmu dan berdakwah di atasnya. Akan tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan dakwah saya. Saya mohon tausiah ustad-ustad. Banyak hal yang membuat orang tidak mendengar dakwah kita. Bisa jadi karena cara kita dalam berdakwah. Berdakwah tidak hanya dibutuhkan ilmu tentang apa yang kita dakwahi. Dibutuhkan juga ilmu tentang mad'u kita. Kita harus tahu siapa yang kita dakwahi. Orang yang tua berbeda caranya berdakwah kepada orang yang lebih tua dari kita dengan kepada yang seusia atau yang lebih kecil daripada kita. Orang yang memiliki kedudukan berbeda pula dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Kemudian juga sikap yang lemah lembut, hikmah, menghargai orang lain, orang yang kita dakwahi, ini memiliki pengaruh besar bagi jiwa seseorang tersebut. Ditambah lagi hal-hal lain, seperti suka memberi hadiah pemurah kepada orang tersebut, suka mengunjunginya, dan tidak bisa mengunjunginya bertanya, mungkin via telepon, HP, di SMS, nasihat-nasihat, sehingga ada keterkaitan hati, tumbuh rasa cinta dalam jiwa mereka. Ini di antara hal-hal yang bisa membuat orang mau mendengar dakwah kita atau mau menerimanya. Kemudian juga perlu bersabar. Dengar wahai ukhti yang bertanya. Dahulu sebagaimana ukhti atau yang lainnya sulit menerima dakwah kawan-kawannya, malas belajar menuntut ilmu, lalu Allah anugerahkan setelah mengalami fase-fase dalam kehidupannya, tahapan-tahapan, sehingga hati bisa luluh untuk menerima kebenaran tersebut. Hati bisa terbuka untuk menuntut ilmu. Begitu juga saudari-saudari kita yang lainnya. Jadi butuh kesabaran. Dan kita harus sabar terhadap buah. Jangan tergesa-gesa memetik buah dakwah tersebut. Kadang butuh tahunan baru kita melihat hasilnya. Puluhan tahun, bahkan mungkin kita tidak melihat hasilnya di zaman kita. Mungkin telah kita wafat, setelah itu baru ada hasil dan buahnya. Jadi jangan pernah berputus asa. Keberhasilan seorang da'i atau da'iyah, tandarnya bukan hanya orang tersebut menerima atau tidaknya dakwah kita. Bahkan di antara nabi itu ada yang tidak seorang pun mengikutinya. Tidak seorang pun yang menerima dakwahnya. Tapi dia tidak berputus asa dan tidak dikatakan gagal. Tetaplah berdakwah dan belajar dengan bersemangat. Jangan pernah berputus asa. Ustaz, saya ingin bertanya. Bagaimana bila kita ingin menuntut ilmu dari orang tahu agama, tetapi berbeda penyampaian jawabannya untuk dipelajari ilmu agamanya? Kalau yang dimaksud berbeda penyampaiannya retorika dia, cara dia, itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau seandainya berbeda cara dia menjawab juga tidak masalah. Kalau jawabannya berbeda, kita lihat perbedaannya. Kalau perbedaan yang Anda maksud atau yang anti maksud adalah perbedaan-perbedaan yang pokok berkaitan dengan masalah akidah atau manhaj, maka tentu tidak boleh belajar akidah atau belajar dari orang yang berbeda akidah atau manhaj dari kita, karena tidak akan aman dari fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang akan dibawakannya. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu masalah fikhiyah, masalah-masalah yang ulama dari dahulu memang berbeda, masalah ahkam fikih, seperti mungkin masalah sebagian ustaz ada yang mengatakan wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Sebagian ustaz dia memegang pendapat wanita yang haid yang boleh masuk masjid. Bolehkah kita belajar dari ustaz yang satu atau ustaz yang kedua-dua ustaz tersebut? Boleh, insyaallah boleh. Selama dia masih berada di manhaj salaf, selama masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahkan sudah ada sejak zaman sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan dewasa. Karena kita bukanlah orang yang mengikuti ustaz tersebut, tetapi mengikuti dari apa yang diikuti oleh ustaz tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang muslimah yang menuntut ilmu di luar kota, baik ilmu syar'i atau dunia? Kalau belajar keluar kota menuntut ilmu syar'i, selama didampingi oleh mahram, apabila itu sudah jarak safar yang diwajibkan keluar rumah dengan mahram, dan dia bersama mahramnya aman dari fitnah, insyaallah tidak apa-apa. Begitu juga ilmu dunia. Tetapi apabila tidak aman dari fitnah, kemudian tidak dengan mahram, maka jelas itu tidak boleh, apalagi ilmu dunia. Ya, tetap wanita apabila telah keluar dari jarak yang diwajibkan bagi dia untuk bersafar dengan mahram, maka hendaklah dia dengan mahramnya. Allahu a'lam. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapa saja orang yang termasuk dalam ayat ini, yang diperintah semuanya termasuk. Wanita juga diperintah untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya. Pria khususnya juga termasuk menjaga dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Setiap muslim diperintah untuk menjaga dirinya dari azab neraka dan orang-orang yang dibawa tanggungannya, pimpinannya. Bagi seorang istri, siapa ahwa ahlinya, keluarganya, dan begitu seterusnya. Bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah untuk mengajarkan ilmu Al-Quran di sebuah sekolah dasar? Pada dasarnya seorang wanita boleh mengajarkan ilmu. Sebagaimana tadi saya katakan, Aisyah menjadi rujukan para sahabat. Kemudian juga wanita-wanita yang lainnya. Tetapi mereka didatangi. Dan ada juga wanita-wanita salaf yang mengajar di zaman berikutnya, setelahnya mengajar, memberikan nasihat-nasihat untuk wanita di masjid, khusus para wanita. Nah, bagaimana kalau dia memang dibutuhkan untuk mengajarkan ilmu Al-Quran di sebuah sekolah dasar? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Dengan syarat terjaga dari fitnah dan tidak melanggar aturan-aturan syar'i, serta dia betul-betul dibutuhkan dan tidak ada yang menduduki posisi dia untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Kemudian suami dia mengizinkan dan tidak terbengkalai kewajiban rumah tangga dia. Allahu a'lam. Bagaimana sikap seorang istri apabila ada majelis taklim yang jauh dari tempat tinggalnya tetapi suaminya tidak mau mengantarkannya? Masalah yang dibahas adalah masalah yang haknya fardu ain, yang fardu ain. Kalau suami tidak mau mengantarkan tetapi mengizinkan, sementara jarak itu masih jarak yang tidak mewajibkan dia pakai mahram, silahkan. Tidak apa-apa, dia keluar sendiri. Ya? Tapi kalau jarak itu sudah jarak pakai yang mewajibkan dia keluar pakai mahram, maka harus diiringi oleh mahram. Dan kenapa suami tidak mau mengantarkannya? Ya, sangat disayangkan apabila suami tidak mau, ingin istrinya menjadi yang lebih baik. Hendaklah para suami mengetahui, sesungguhnya ilmu agama itu sangat dibutuhkan oleh para wanita. Bahkan sikap, tindak tanduk seorang wanita terhadap suaminya itu juga dipengaruhi oleh ilmunya. Bukankah kedurhakaan para wanita terhadap suaminya, kelancangan para wanita terhadap suaminya karena kejahilan mereka dan ketidakpahaman mereka serta kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau suami betul-betul memahami fungsi ilmu tadi bagi wanita dan manfaatnya yang juga kembali kepada dia nanti, tentu dia tidak akan segan-segan mengantar istrinya untuk belajar menuntut ilmu, sebab dia yang akan merasakan dan memetik buahnya nanti. Allahu a'lam. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ada sebagian perasaan dari penuntut ilmu, akhwat maupun ikhwan. Loh, kok bisa gitu? Mungkin saja, bisa saja dia tahu ya. Apabila melihat sikap keseharian seorang ustaz, mungkin dari omongan ataupun perilakunya yang kurang berkenan, sopan santun kurang, atau agak ketus dan kasar, lalu kurang respon mendengar pengajian yang disampaikannya dan agak meremehkan, apakah salah sikap dari penuntut ilmu tadi karena ini imbasan dari perilaku ustaz, atau ini merupakan suatu penyakit penuntut ilmu yang harus dijauhi? Pertama, harus saya jelaskan, seorang ustaz bukan malaikat. Dia adalah manusia sebagaimana layaknya manusia. Keseharian mereka juga, mereka adalah manusia yang kadang-kadang mereka melakukan perkara-perkara yang sebenarnya manusiawi. Tetapi karena sudah tertanam di dalam jiwa penuntut ilmu, murid-muridnya, oh ini kan ustaz, masa seperti itu? Padahal itu manusiawi. Biasa ustaz mungkin dia bergurau, humor, berseloroh. Subhanallah. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, ya, Imam Abu Hanifah kadang sering berseloroh juga. Abu Yusuf dan ulama-ulama lainnya kadang berseloroh, bergurau juga dengan murid-muridnya. Bahkan kadang sikap-sikap guru tersebut ada bermacam-macam karena karakter, watak yang memang aslinya seperti itu. Ya? Tinggal sekarang bagaimana lagi seorang murid mensikapinya. Kita bukan orang yang mengkultuskan guru-guru kita, yang taklid buta mengikuti apa saja dari guru kita. Jikalau guru kita keliru, ya tidak usah kita ikuti, tidak usah kita contoh. Karena dalam hal-hal tertentu, kekurangannya sebagai seorang manusia, keterbatasannya sebagai makhluk, sebagaimana kita yang tidak lepas dari kesalahan dan keliru, mungkin dia melakukan keliruan. Dan seorang murid apabila melihat gurunya keliru, tidak sepatutnya dia menyebarluaskannya. Mungkin sebaiknya dia datang kepada gurunya dan berbicara baik-baik, ustaz. Atau mungkin itu dia hanya salah paham, salah lihat, ya, salah anggapan. Hendaklah dia teliti dan jangan membuat dia meremehkan ustadznya, kemudian juga meremehkan kajian-kajian yang diberikan oleh ustadz tersebut. Walaupun kita tentunya berharap setiap da'i-da'i, guru-guru dan ustadz, dan kita tentunya juga husnuzon, mereka berusaha juga berakhlak dengan akhlaknya para da'iyah, para ulama, akhlaknya dengan akhlaknya orang-orang yang berilmu. Sebagaimana kita juga berusaha meneladani ulama-ulama kita. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Imam Ahmad ketika belajar. Saya lupa ceritanya, sampai waktu itu mereka belajar ke Yaman menuntut ilmu hadis. Sampai ada kawannya Imam Ahmad itu satu yang ditendang oleh gurunya. Ditendang sampai terjatuh. Bayangkan, sikap guru itu macam-macam. Ada yang guru itu memang karakternya ketus, pemarah, memang bawaan dia. Nah, kita harus bersabar terhadap guru-guru kita yang seperti itu. Ada yang guru itu kesannya cuek, ada yang guru perhatian, ini dan segala macam. Tinggal kita bagaimana mensikapinya selama tidak mengeluarkan dia dari batasan-batasan syar'i, kita tetap belajar menuntut ilmu dan menghargainya sebagai guru kita. Kita perbaiki diri kita. Ya. Kita perbaiki diri kita, ustadz adalah juga manusia yang juga berperilaku seperti manusia. Kadang dalam keadaan santai kita ke rumah dia, dia terlihat santai dan biasa saja. Memang seperti itu. Allahu a'lam. Sampai di mana tugas tanggung jawab seorang istri untuk mengajak suaminya agar mau menuntut ilmu agama? Karena ada juga suami yang enggan, tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya enggak ada batasan, selagi bisa ajak terus. Ajak aja, pokoknya ajak, nasihati sekali-sekali. Ya. Dorong terus, beri motivasi untuk agar dia mau belajar menuntut ilmu. Sampai di situ kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan tentang wanita dan ilmu bisa bermanfaat, kembali menumbuhkan semangat baru untuk para wanita muslimah biar lebih giat untuk mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu atau untuk memperdalam keilmuan yang telah dimiliki selama ini, meneladani para wanita-wanita dahulunya yang belajar dan juga berilmu serta beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.